Spesial untuk para ayah yang sedang mendengarkan, atau mungkin untuk para calon ayah, dan spesial untuk ayah saya yang ada di sana.